Seberapa pantaskah kau untuk ku tunggu? Cukup indah karirmu untuk selalu ku nantikan. Mampukah kau hadir dalam setiap mimpi burukku? Oh, mampukah kita bertahan di saat kita jauh? Seberapa hebat kau untuk ku banggakan? Sanggupkah kau meyakinkan di saat